tandaan. Jari-jari kiro majalahku gabe hitir-hitir pamangat ki. Patok usai magkabu ba pikiran ku pega. Mahu pature o buki kusi sauna di parmu para o mundo rir.